kehidupan kaum muslimin dan umat manusia pada umumnya tidak tersesat dan tidak kemudian terombang-ambing dalam keadaan yang tidak menentu. Banyak ayat hadis yang mengungkapkan tentang keutamaan para ulama. Banyak ayat dan hadis yang membicarakan kiprah para ulama. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, innallaha azizun ghafur. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innama yakhshallaha, sesungguhnya yang takut kepada Allah, min ibadihil al-ulama, dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Innallaha azizun ghafur, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha pengampun. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu bentuk akhlak, menyebutkan satu bentuk akhlak yang menjadi ciri dari orang-orang yang memiliki ilmu. Akhlak apa itu? Yaitu sikap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya dari hamba-hambanya yang sekian banyak yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ulama. Mereka orang-orang yang menyandang ilmu. Mereka orang-orang yang mengamalkan ilmu. Ilmu apa yang dimaksud? Tentunya ilmu syar'i, ilmu agama, ilmu Islam, ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atau menurut Asy-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah disebutkan, al-ilmu yang dimaksud adalah qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu firman Allah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atau ilmu yang dimaksud berdasarkan definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ilmu yang dimaksud adalah huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatud dinil Islam bil adilah. Yang dimaksud dengan al-ilmu di situ adalah ilmu tentang ma'rifatullah, mengetahui, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'rifatun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengenal nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mengenal al-Islam bil adilah, mengenal agama Islam berdasarkan dalil-dalilnya. Inilah yang dimaksud dengan al-ilm, dengan ilmu. Sehingga kemudian orang-orang yang memikul ilmu tersebut, orang-orang yang kemudian mengamalkan ilmu tersebut, dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai para ulama, yaitu para ulama yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut manakala ia berbuat kemaksiatan, takut manakala segenap perintah dan larangannya tidak tertunaikan, takut dengan azab yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang durhaka kepadanya. Para ulama adalah orang-orang yang benar-benar mengimani, meyakini, dan bahkan mengamalkan apa yang dititahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian di dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala pun menyebutkan, yuktil hikmah may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmata, barang siapa yang Allah beri al-hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh ia telah diberi kebaikan yang teramat banyak. Inilah salah satu dari bentuk keutamaan para ulama. Karena para ulama tentunya diberi keutamaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk al-hikmah. Al-hikmah yaitu Al-Quran dan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya lagi bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hikmah kepada Luqman. Allah ta'ala berfirman, walaqad atayna Luqmanal hikmata, dan sungguh kami telah memberikan hikmah kepada Luqman. Sehingga kemudian Luqman bisa memberikan nasihat, bimbingan kepada anak-anaknya. Memberikan bimbingan kepada anaknya untuk tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Memberikan bimbingan kepada anaknya untuk bersikap tawadhu, tidak sombong, tidak congkak, tidak arogan, tetapi kemudian anaknya diperintahkan untuk bersikap merendah, rendah hati. Itu adalah bahagian dari hikmah, sehingga ia bisa membimbing anaknya ke arah sikap perilaku yang terpuji. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pun mengungkapkan tentang beberapa orang-orang yang diberi ilmu tetapi tidak memberikan peringatan kepada umatnya, kepada kaumnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laula yanhahumur rabbaniyun wal ahbaru an qawlihimul isma. Seandainya ar-rabbaniyun, yaitu tokoh-tokoh agama mereka, ulama-ulama mereka, wal ahbar, dan pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka, melarang, seandainya mereka tidak melarang umatnya, tidak melarang kaumnya, an qawlihimul isma, untuk mengatakan, untuk mengeluarkan pernyataan, untuk mengeluarkan mereka dengan pernyataan yang mengandung dosa. Ini merupakan satu hal yang Allah peringatkan kepada kita semua, bahwasannya ada di antara para ulama yang kemudian membiarkan umat-umat terdahulu, yang dimaksud para ulama di sini adalah orang-orang yang menyandang ilmu, baik dari kitab Taurat maupun Injil, mereka tidak mengingatkan umatnya, tidak melarang umatnya untuk tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang mengandung dosa, yaitu berbohong dan bersumpah palsu. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu bentuk peringatan kepada kita yang terkait dengan orang-orang yang memberikan bimbingan karena mereka memiliki ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami telah menjadikan di antara mereka a'immatan yahduna bi amrina, yaitu para pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami. Artinya, para pemimpin yang mereka memiliki bekal keilmuan, membimbing umatnya dengan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Lamma sabaru, selama mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami adalah termasuk orang-orang yang yakin. Inilah di antara ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang mengungkapkan tentang orang-orang yang diberi keutamaan untuk kemudian membimbing umatnya dengan ilmu. Dan kemudian kalau kita perhatikan pula di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, banyak sekali ayat yang mengungkapkan tentang keutamaan para ulama. Di antaranya disebutkan bahwasannya mereka adalah seperti bulan purnama yang menerangi, yang berada di antara bintang gemintang dan memberikan penerangan. Ini terkait dengan kehadiran para ulama di tengah umat. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda berdasarkan hadis dari Abi Darda, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Innal ulama warathatul anbiya, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warrathul ilm, faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan tentang kedudukan seorang alim, seorang yang berilmu, dengan seorang abid, ahli ibadah. Mana di antara kedua orang ini yang memiliki atau yang lebih utama? Apakah seorang alim atau seorang abid? Mana yang lebih utama dari keduanya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wala fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan seorang alim dibandingkan seorang abid, seorang alim, orang yang berilmu, faqih, faham agama, mengamalkan agama, apabila dibandingkan dengan seorang abid, ahli ibadah, seorang yang ahli ibadah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka fadlil qamari lailatal badri, itu seperti halnya bulan yang dalam keadaan bulan purnama, malam bulan purnama, ya, seperti bulan dalam keadaan malam bulan purnama. Ala sa'iril kawakib, bulan purnama itu berada di tengah-tengah bintang-bintang. Perumpamaan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasannya dari sisi cahaya, tentu saja bulan purnama lebih terang. dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada di sekitarnya. Ini menunjukkan bahwasannya seorang alim itu memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan dengan seorang ahli ibadah. Kenapa demikian? Seorang alim, dia mampu untuk membimbing umat. Dia mampu mengarahkan umat dengan ilmu yang Allah karuniakan kepada dirinya. Adapun seorang abid, dia beribadah hanya untuk dirinya. Dia beribadah hanya untuk dirinya sendiri. Sehingga kedudukan seorang alim tentu lebih memiliki keutamaan dibandingkan seorang abid. Kalau kita menyimak sebuah kisah yang terdapat di dalam Sahih Bukhari, kisah yang ma'ruf, kita insya Allah sudah mengenalnya, yaitu kisah ketika seorang pemuda yang membunuh 99 orang, kemudian membunuh satu orang lagi menjadi genap 100 orang. Di dalam kisah tersebut, ketika sang pemuda telah membunuh 99 orang, ia bertanya kepada seorang abid, seorang ahli ibadah. Ia bertanya, apakah kesalahan yang ia lakukan dengan membunuh 99 orang ini, seandainya dia bertobat, apakah kesalahannya tersebut akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Maka jawaban seorang abid, seorang ahli ibadah, kemudian menjawab tidak. Dan sang pemuda pun kemudian membunuh sang abid yang ahli ibadah ini, sehingga genaplah 100 nyawa ia hilangkan. Ketika telah membunuh 100 nyawa, sang pemuda ini datang kepada seorang alim. Yang tentu saja karena alim dia memiliki ilmu. Allah karuniakan kepadanya ilmu. Dengan ilmu itu ia bisa membimbing umat. Pertanyaan yang sama pun diajukan oleh sang pemuda itu, terkait dengan tindakannya yang telah melenyapkan nyawa 100 orang. Apakah hal yang demikian ini akan mendapatkan pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Maka apa jawaban sang alim? Sang alim memberikan jawaban, bisa diampuni. Tetapi engkau harus pergi dari wilayah ini. Engkau harus pindah ke daerah sana. Karena di daerah sana penduduknya orang-orang yang baik. Sementara di daerah sini masyarakatnya akan menjadikan dirimu untuk terus berbuat kemaksiatan. Inti cerita seperti itu. Maka ini menunjukkan bahwasanya al-alim, orang yang alim, orang yang berilmu, ulama, bisa memberikan bimbingan kepada umat. Maka kemudian sang pemuda ini pun mengikuti bimbingan dari seorang alim ini. Kemudian ia beranjak dari daerahnya. Kemudian ia akan pindah ke daerah yang disebutkan oleh seorang alim itu. Kemudian di tengah perjalanan sang pemuda ini pun meninggal dunia. Kita bisa melihat perbedaan antara abid dengan alim. Antara perbedaan antara sikap bimbingan yang diberikan oleh seorang alim dengan seorang abid. Maka apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasannya seorang alim memiliki keutamaan, yang keutamaan tersebut diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana bulan yang berada di malam bulan purnama, yaitu bulat sinarnya terang benderang. Kemudian abid, seorang ahli ibadah, diibaratkan dengan bintang-bintang yang ada di sekitarnya. Tentu yang memberikan warna cahaya yang lebih terang adalah bulan purnama. Itulah perbandingan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait dengan al-alim wal-abid. Antara seorang yang berilmu dengan seorang ahli ibadah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innal ulama'a warathatul anbiya. Karena sesungguhnya al ulama, para ulama ini adalah pewaris para nabi. Para ulama adalah pewaris para nabi. Innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar, tidak pula mewariskan dirham. Artinya para nabi tidak mewariskan harta kekayaan. Tidak ada warisan dari para nabi dalam bentuk harta kekayaan. Apa yang diwariskan oleh para nabi? Innama warrasul ilma. Sesungguhnya mereka para nabi mewariskan ilmu. Mewariskan ilmu. Faman akhadahu, barang siapa yang bisa mengambil ilmu dari para ulama, artinya ilmu yang telah diwariskan dari para nabi ini kemudian diajarkan oleh para ulama, kita dapatkan ilmu tersebut, akhadha bihadzin wafir. Maka manakala kita mendapatkan ilmu tersebut, kita mendapatkan sesuatu yang besar nilainya. Sesuatu yang besar nilainya. Ikhwafiddin a'azakumullah. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini menunjukkan tentang keutamaan alim, menunjukkan keutamaan para ulama. Dan ilmu yang diwariskan menunjukkan sesuatu yang sangat urgen, sesuatu yang sangat penting, sangat utama untuk kita dapatkan dibandingkan apabila mendapatkan warisan harta. Ya. Karena seseorang yang mendapatkan ilmu, maka ilmu itu akan menjaga dirinya. Kalau seseorang punya ilmu, ia akan mendapatkan penjagaan dari ilmu yang ada pada dirinya. Ia akan menyentuh, memakan sesuatu yang haram. Dia tahu ilmunya. Ini haram, tidak boleh dimakan. Dia terjaga. Dia terjaga dari perbuatan. Terjaga dari sesuatu yang akan menjatuhkan dirinya kepada perbuatan yang terlarang. Ilmu itulah yang menjaga dirinya. Tapi manakala dia memiliki harta, bukan harta yang menjaga dirinya, tetapi dirinya yang akan menjaga harta. Itulah salah satu bentuk keutamaan. Seseorang yang memiliki ilmu, maka ilmu itu akan menjaga dirinya. berbeda dengan seseorang yang memiliki harta, maka dirinya lah yang akan menjaga hartanya. Itu bentuk atau perkataan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terkait tentang bagaimana al-ilm sebagai warisan para anbiya, sebagai sesuatu yang berharga yang diajarkan oleh para ulama, itu memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kita semua. Kemudian seseorang yang ia mendapatkan ilmu, pemahaman ilmu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, disebutkan man yuridillahu bihi khair, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki pada dirinya kebaikan, yufaqihu fid din, yufaqihu fid din, maka ia akan difahamkan dalam masalah agama, dalam masalah Islam. Ciri seseorang mendapatkan kebaikan, ia difahamkan tentang Islam, tentang agama. Ini adalah keutamaan manakala seseorang yang alim, berilmu, dia memiliki ilmu, kemudian ia merupakan orang yang memiliki tanda bahwasannya ia memiliki kebaikan. Dan sekian banyak keutamaan-keutamaan yang Allah sebutkan bagi orang-orang yang mereka tergolong kepada kepada ulama ataupun alim. Kemudian kita lihat pula di dalam ayat yang lain dalam surat Thaha 114. Yaqulullahu jalla wa ala linnabihi alaihi salatu wassalam wa qur rabbi zidni ilma. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya, mengajarkan kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilma. Yang diminta dan diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya, yaitu meminta tambahan ilmu. Tidak kemudian diajarkan meminta tambahan harta. Tidak kemudian diminta tambahan hal-hal yang sifatnya keduniaan. Namun yang diminta adalah tambahan agar ilmu terus bertambah pada diri beliau. Allah subhanahu wa ta'ala pun membedakan antara orang-orang yang telah diberi ilmu dalam beberapa derajat. Dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-11, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ini menunjukkan keutamaan ilmu, keutamaan orang yang menyandang ilmu. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau tadi memberikan perumpamaan dengan bulan purnama dan bintang-bintang, maka di dalam hadis yang sahih disebutkan Hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan matsalu ma ba'athani Allahu bihi minal ilmi wal huda kamatsalil ghaitsil katsir asaba ardan. Permisalan apa yang telah ia mengutusku, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutusku dengannya dari ilmu dan petunjuk, seperti al-ghaith al-kathir, seperti air hujan yang deras yang menimpa ke bumi. Ya, tentu saja air hujan akan menyuburkan apa-apa yang ada di muka bumi. Demikianlah permisalan ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa al-ilmu wal huda, yaitu membawa ilmu dan petunjuk. Maka diibaratkan seperti air hujan yang turun mengguyur bumi. Air hujan memiliki sifat untuk kemudian menyuburkan, menumbuhkan apa yang ada di permukaan bumi, kemudian menghasilkan buah yang bisa dimanfaatkan dari pepohonan yang tumbuh tersebut. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ahmad dan yang selainnya, hadis dari Abi Darda radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata latad'u ajnihataha litalibil 'ilm ridan bima yasna'u." Barang siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi 'ilman, dalam rangka untuk mencari ilmu. Ilmu apa di sini? Ilmu agama, ilmu Islam, ilmu yang diwariskan oleh para nabi, diajarkan oleh para ulama. Apa akibatnya orang yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk mendapatkan ilmu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka ia akan mendapatkan, ia akan dimudahkan, Allah akan memudahkan bagi dirinya jalan menuju ke jannah, jalan menuju ke surga. Dan sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka kepada orang yang sedang menuntut ilmu, kepada orang yang tengah menuntut ilmu agama. Sebagai bentuk apa? Para malaikat membentangkan, meletakkan sayap-sayap mereka, ridon bima yasna'u, sebagai bentuk sukacitanya, sebagai bentuk keridoannya terhadap apa yang diperbuat oleh seorang talibul ilm, yaitu orang yang menuntut ilmu agama. Ini menunjukkan keutamaan para malaikat pun sampai membentangkan sayapnya bagi orang-orang yang menuntut ilmu agama. Dan lebih daripada itu, orang yang menuntut ilmu agama menempuh satu jalan, maka ia akan dimudahkan untuk menuju ke jannah, menuju ke surga yang telah Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ikhwafiddin azakumullah, satu dari hal yang kita bisa pelajari, akhlak para ulama yang bisa kita pelajari, kemudian kita tiru, kita teladani, kita praktekkan di dalam kehidupan kita, yaitu tentang keikhlasan para ulama. Karena sesungguhnya an-niyatu salihah, niat yang salihah, niat yang baik, niat yang lurus, itu merupakan sifat sikap dari para ulama. beberapa karya para ulama, beberapa karya para ulama, ya, seperti misalnya karya ulama yaitu Al-Bukhari, di dalam sahihnya menyebutkan bab yang kali pertama disebutkan di dalam sahih Al-Bukhari adalah bab masalah an-niyah, bab masalah niat. Dengan menukilkan hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasannya para ulama senantiasa mengingatkan kepada kita untuk memancangkan niat itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini pula yang diajarkan oleh para ulama. Meskipun di antara para ulama ada yang menyebutkan bahwasannya untuk masalah keikhlasan niat ini adalah sesuatu yang sulit. Kenapa demikian? Karena manusia itu tabiatnya senang dengan pujian. Dalam posisi keadaan dia senang dipuji, nah itu yang menjadi masalah untuk kemudian mengikhlaskan niat itu akan sulit. Dan tabiat manusia senang dengan atau senang membangga-banggakan dirinya, ujub. Nah, sikap ujub itulah yang kadang bisa mempersulit untuk kemudian menjadikan dirinya ikhlas, berniat ikhlas lillahi ta'ala. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau pernah menyatakan, wal ikhlasu ya ikhwani sa'bun. Ikhlas itu, wahai saudara-saudaraku, sa'b, susah, sulit. Untuk menjadikan diri kita ini sebagai orang yang beramal dengan ikhlas, itu perkara yang sulit. Kenapa? Qala wal insanu la yakhlu min riya'i walau yasira. Karena sesungguhnya manusia itu tidak pernah kosong dari perbuatan riya, ingin dilihat. Walau yasiro, meskipun riya itu hanya sedikit saja. Ini tabiat manusia. Ingin amalnya itu dilihat. Ingin diperhatikan. Caper. Iya, cari perhatian. Kalau diperhatikan malah tambah semangat. Beramalnya itu tambah semangat kalau dilihat. Itu manusia. Itu manusia. Maka dalam kondisi seperti itu, seseorang itu sulit untuk mendapatkan atau memancangkan keikhlasan pada dirinya. Atau disebutkan pula oleh beliau rahimahullah, wala yakhlu min ijabi bi nafsih walau yasira. Demikian juga pada diri manusia itu tidak pernah kosong dari ujub, bangga diri. Dia membanggakan terhadap dirinya. Walau yasiro, meskipun itu hanya sedikit saja. Ya. Ini yang menyebabkan seseorang itu kemudian sulit untuk memancangkan keikhlasan itu di dalam hatinya. Ya. Karena apa? Yaitu tadi. Ya. Masih senang membanggakan dirinya. Orang Jawa bilang, aku kok. Nah, kan begitu. Siapa ini? Aku kok. Siapa dulu bapaknya? Kan begitu. Masih suka. Ya. Tidak kemudian ia mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Tapi yang ia ucapkan, siapa dulu bapaknya, siapa dulu ibunya. Karena apa? Karena memang karakteristik manusia suka i'jabun nafsi, membanggakan dirinya. Atau kalau tidak, riya, ingin dilihat, ingin mendapat perhatian. Kondisi-kondisi yang seperti inilah yang menjadikan seseorang kemudian sulit untuk mendapatkan keikhlasan. Sulit untuk beramal secara ikhlas. Qala a'adzanallahu wa iyyakum min dzalik, semoga Allah melindungi kami dan antum semua dari yang demikian itu. Melindungi kami dan kalian dari yang demikian itu, yaitu dari sifat riya walaupun sedikit, sifat ujub walaupun sedikit. Semoga Allah menjaga kita, menjaga kita semua dari perbuatan-perbuatan yang demikian ini. Ini yang diungkapkan oleh seorang alim, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Dan para salafun nasoleh pun mengungkapkan pula bagaimana untuk mendapatkan keikhlasan itu memang sulit. Dan para ulama telah memperingatkan kita, mengingatkan kita tentang sulitnya untuk mendapatkan, mengamalkan niat ikhlas ini. Bisa jadi seseorang awalnya ikhlas, di tengah perjalanan berubah niatnya. Itu bisa terjadi. Atau di akhir dari amalan itu niatnya sudah berubah. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hal yang demikian ini. Dan kita melihat bahwasannya keikhlasan niat yang dipancangkan oleh para ulama bisa kita telusuri dari apa yang kita dapatkan setelah masa-masa kepergian para ulama tersebut. Di antaranya adalah apa yang disebutkan bahwasannya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau mendakwahkan agama ini, beliau mendakwahkan Islam ini dengan penuh keikhlasan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Kita lihat bahwasannya di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Inilah yang dipegang di dalam mendakwahkan Islam pada masa Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Qul hadhihi sabili, katakanlah inilah jalanku. Ad'u ilallah, aku menyeru ke jalan Allah. Di dalam ayat ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala, fihi al ikhlas fid da'wah. Di dalam ayat ini terkandung pentingnya keikhlasan di dalam dakwah. Kenapa? Li anna ba'dhan nas innama yad'u ila nafsihi. Karena sebahagian manusia sesungguhnya ada di antara mereka yang menyeru, mengajak ila nafsi, mengajak ke jalan dirinya sendiri. Mengajak untuk kemudian orang itu menjadi pengikutnya. Mengajak orang yang direkrut itu untuk kemudian memuluskan cita-citanya untuk mendapatkan kursi jabatan di sebuah lembaga. Itu diantaranya manusia, sebagian manusia ada yang menyeru manusia, mengajak manusia, tetapi bukan mengajak ad'u ilallah, aku mengajak ke jalan Allah, bukan. Tetapi mereka mengajak ke jalan diri mereka sendiri. Ya. Karena mereka memiliki target-target tertentu. Ya. Dengan melakukan rekrutmen, mengajak orang mengikuti dirinya. Wala yad'u ilallah, dan ia tidak menyeru, mengajak ke jalan Allah. Tetapi yang ia seru adalah mengajak ke jalan dirinya sendiri. Dalam rangka untuk memuluskan kepentingan-kepentingan yang ada pada dirinya. Berbeda dengan apa yang terjadi pada diri Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, inna maqama yad'u ilallah, sesungguhnya ia menegakkan dakwah, menyeru orang-orang pada masa itu agar kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan diri beliau tidak memiliki harta. Dalam keadaan diri beliau tidak memiliki hal-hal yang mendukung secara finansial. Wa innama yad'u ilallah, sesungguhnya beliau tetap menyeru manusia pada masanya untuk berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tatkala Asy-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah keluar dari Uyainah. Ya. Karena sudah diminta untuk keluar dari Al-Uyainah. Al-Uyainah adalah wilayah, daerah di bawah keamiran. Pada waktu itu, karena fitnah, fitnah yang ditujukan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, sehingga pihak keamiran sudah tidak memberikan dukungan kepada dakwah yang beliau lakukan. Dan meminta kepada beliau untuk keluar dari wilayah Al-Uyainah. Maka beliau pun kemudian berjalan kaki dengan tidak membawa apapun. Kecuali pakaian yang ia kenakan dan sebuah kipas. Ia keluar dari wilayah Al-Uyainah. Kemudian ia menuju ke daerah Ad-Dir'iyah. Allah memberikan pertolongan kepada beliau. Di wilayah yang baru ini beliau disambut. Dakwah beliau diterima. Sampai kemudian terwujudlah apa yang sekarang kita lihat, yaitu berdirinya negara kerajaan Saudi Arabia. Dimulai dari dakwah beliau rahimahullah. Maka kita akan dapati bagaimana perjuangan dari para ulama yang sedemikian bersabar untuk menghadapi berbagai gangguan. Dan kemudian kita pun bisa melihat akhlak ulama lainnya, yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam kisah Al-Imam Ahmad rahimahullah. Al-Imam Ahmad adalah salah satu ulama besar dari kalangan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Beliau memiliki sikap, sifat yang terpuji, yaitu sikap sabar menghadapi kezaliman penguasa. Beliau meringkuk di dalam penjara dalam masa 3 kekuasaan khalifah. Khalifah berganti. Tapi beliau masih berada di dalam penjara. Beliau bersabar menghadapi ujian ketika harus tubuhnya dicambuk karena mempertahankan apa yang menjadi keyakinannya, yaitu kebenarannya yang menyatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an adalah kalamullah. Yang pada masanya ketika itu penguasa menganut pemahaman bahwasannya Al-Quran adalah makhluk. Dan beliau berpendirian Al-Quran adalah kalamullah. Maka ketika beliau berada di dalam tahanan, berkumpullah para fuqaha Baghdad. Berkumpul dan datang kepada beliau. Ini yang datang bukan rakyat biasa, tapi para fuqaha, alim ulama yang datang kepada Imam Ahmad rahimahullah. Wa qalu lahu, kemudian para fuqaha ini menyatakan, innal amra qad tafaqama wa fasha. Ya'nun izhar al-qawli bi khalqil Qur'an wa ghayra dhalik. Wala narda bi imaratihi wala sultanih. Para fuqaha tersebut menyampaikan kepada Al-Imam Ahmad rahimahullah. Lihat, sesungguhnya perkara ini sudah menyebar, yaitu yang menyatakan berpendapat Al-Qur'an itu adalah makhluk. Ya. Al-Quran bukan kalamullah. Sudah menyebar. Dan kita tidak ridho dengan yang demikian ini. Maka kemudian mendengar apa yang diungkapkan oleh para fuqaha Baghdad ini, Al-Imam Ahmad rahimahullah, kemudian fanadharahum fi dzalik, maka Al-Imam Ahmad memandang mereka, memandang para fuqaha ini. Faqala wa qala, kemudian Imam Ahmad mengatakan, alaikum bil inkari fi qulubikum, hendaklah kalian mengingkari dengan hati-hati kalian. Karena kondisinya waktu itu pemerintahan, penguasa sudah dalam keadaan melakukan penetrasi, penekanan. Mewajibkan seluruh masyarakat, seluruh penduduk untuk memiliki keyakinan yang salah. Maka kata Imam Ahmad memberikan nasihat kepada para fuqaha Baghdad ini, hendaklah kalian mengingkari dengan hati-hati kalian. Artinya apa? Sudahlah, jangan terang-terangan pengingkarannya. Hati saja sudah. Ya. Ingkari dengan hati-hati kalian terhadap keyakinan yang tidak benar itu. Qala, nasihat berikutnya kepada para fuqaha Baghdad yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Wala takhla'u yadan min ta'atin. Dan jangan sekali-kali kalian lepaskan tangan kalian dari menaati penguasa. Lihat, bagaimana yang saat itu penguasa memberikan tekanan kepada rakyatnya, Imam Ahmad malah menasehati agar para fuqaha, agar masyarakat tidak melepaskan diri dari ketaatan terhadap penguasanya. La tasukku asal muslimin, kata Imam Ahmad. Jangan kau patahkan tongkat kaum muslimin. Artinya jangan sampai kemudian memberontak, melakukan pemberontakan, melawan kepada pemerintah. Jangan sampai yang demikian ini. Wala tasfikud dima'akum wa dima'al muslimin ma'akum. Dan jangan sekali-kali kalian tumpahkan darah kalian dan darah kaum muslimin yang bersama kalian. Ini nasihatnya Imam Ahmad kepada para fuqaha Baghdad, para alim ulama Baghdad, tokoh-tokoh agama di kota Baghdad. Ya. Al-Imam Ahmad menasihatkan, jangan sampai tumpah darah kaum muslimin. Jangan sampai darah kalian tumpah. Darah kaum muslimin tumpah. Kaum muslimin yang bersama kalian. Wanduru fi aqibatil amrikum. Dan ingat, perhatikan benar akibat dari perbuatanmu ini. Ya. Dalam kondisi Imam Ahmad disiksa di penjara. Dalam kondisi Imam Ahmad masih ditahan di dalam penjara. Ya. Dalam posisi Imam Ahmad seperti itu, Imam Ahmad tidak kemudian menasehati lawan pemerintah. Ya. Memberontak kepada pemerintah, tidak. Al-Imam Ahmad rahimahullah menasehati ya, para pemimpin umat ini dengan kalimat-kalimat yang menenangkan. Ya. Tidak ingin kemudian terjadi mafasid, ya, kerusakan-kerusakan yang lebih besar lagi. Ya. Hanya disebabkan karena ingin melepaskan diri dari kezoliman penguasa. Ya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, wasbiru hatta yastariha barrun wa yustaraha min fajir. Bersabarlah kalian hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengistirahatkan orang yang berbuat baik dan diistirahatkannya orang yang berbuat fajir, berbuat dosa. Itu nasihatnya Imam Ahmad. Ini contoh akhlak ulama. Contoh dalam hal kesabaran. Ya. Fisik, psikisnya mengalami siksaan yang luar biasa. Ya. Tetapi beliau bersabar. Ya. Tidak lantas menggerakkan para pengikutnya untuk, ayo lawan pemerintah kalian. Tidak. Bahkan para fuqaha datang, alim ulama datang ke beliau pun, beliau nasihati untuk tidak melawan pemerintah pada waktu itu. Ini contoh kesabaran ulama, dalam hal ini Imam Ahmad rahimahullah. Dan ini pula contoh bagaimana sikap seorang ulama terhadap waliul amr, terhadap penguasanya, terhadap pemerintahnya. Sikap menyikapi pemerintahnya yang walaupun pemerintahnya itu berbuat ya, berbuat sesuatu yang bersikap radikal kepada dirinya, sesuatu yang sikapnya keras kepada dirinya, bahkan beliau disiksa, tetapi tidak kemudian lantas membalas penguasa ini harus digulingkan, penguasa ini harus dikupdeta diganti, tidak. Al-Imam Ahmad rahimahullah memberikan akhlak. Bagaimana akhlak seorang ulama terhadap pemerintahnya, terhadap penguasanya. Ya. Sabar dan bersifat taat kepada waliul amr. Dalam hal yang ma'ruf. Dalam hal yang tidak ma'ruf, yaitu ketika penguasa memaksakan ideologi bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Dalam hal yang tidak ma'ruf, Imam Ahmad menasihatkan apa? Menasihatkan, alaikum bil ingkar fi kulubikum. Hendaknya kalian ingkari dengan hati-hati kalian. Jangan terima itu. Walaupun dipaksakan, tapi ingkari dengan hati. Karena memang kondisinya seperti itu, lemah. Dalam keadaan lemah. Dalam hal yang tidak ma'ruf, Al-Imam Ahmad menasihati untuk tidak menaatinya. Walaupun tidak menaati itu dalam bentuk apa? Pengingkaran dengan hati. Mengingkari dengan hati. Tapi selama itu tidak ma'ruf, Imam Ahmad tidak menasehatkan untuk kemudian apa? Menaatinya. Tidak. Ya. Alaikum bil ingkari fi qulubikum. Hendaknya kalian ingkari dengan hati-hati kalian itu. Ya. Terhadap ideologi yang dipaksakan oleh penguasa kepada rakyatnya. Ideologi yang bertentangan dengan ya, Islam. Bertentangan dengan Al-Quran was Sunnah. Yaitu ideologi untuk memaksakan, menyatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Bukan kalamullah. Ini contoh bagaimana sabarnya Imam Ahmad. Akhlak yang terpuji. Bagaimana sikap Imam Ahmad dalam menyikapi terhadap penguasanya. Walaupun ia mendapatkan siksaan dari penguasanya, ini akhlak ulama. Akhlak ulama yang kita ya, semaksimal mungkin bisa menirunya. Ya. Ikhwah fiddin azakumullah. hiduplah dengan menghidupkan akhlak para ulama. Jadi kita hidup dengan meniru, mencontoh, meneladani akhlak karimah, akhlak yang mulia yang sudah dicontohkan oleh para ulama. Mudah-mudahan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala melalui amalan-amalan soleh itu, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada kita untuk kemudian memasukkan kita ke dalam jannahnya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita pelajari biografi para ulama, kita pelajari riwayat hidup para ulama, bagaimana akhlak mereka, bagaimana ucapan-ucapan mereka, sehingga dengan itu kemudian kita bisa meneladaninya dengan sebaik-baiknya, dan itu menjadi bekal kita di dalam kehidupan ini. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.